pernah berpikir untuk pergi. Dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ini sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Bertahan seperti ini, dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa. Tak bisa. bisa jauh.